siangnya. Beneran apa bohongan sih? Hah? Beneran apa bohongan? Bohongan, bohongan, bohongan. Iya. Kok ada di sini? Iya nggak apa-apa kalau yang ini beneran tuh. Kalau yang ini beneran tuh. Ya. Yeah. Tuh. Beneran. Ini manis, manis ini. Manis. Ini kan udah seminggu om di sini. Hah? Udah seminggu. Kenapa? Udah seminggu di pisangnya? Iya. Jadi nggak apa-apa deh kulitnya ini. Om, kalau telanjang nggak apa-apa. Om, begini nih om. Kenapa? Andre kan sekarang udah gede. Iya. Yeah. Udah ganteng begini. Tapi sampai sekarang Andre belum tahu siapa bapak Andre nih. Kenapa? Bapak. Alah, bapak pakai dipikir-pikirin kenapa? Ya, terus brojolnya dari mana kalau nggak ada bapak? Iya, ada bapak juga sih. Ngebrojolinnya ada bapak juga. Tapi kan bapak kan lagi tapak. Nggak apa-apa. Di mana, om? Hah? Di mana? Dulu bareng-bareng sama om. Bapaknya. Ngelum nggak kuat. Kenapa? Ya pulang aja. Nggak kuat lapar. Kan bapak kudu nggak makan. Terus ada ini lagi. Enak aja. Datang-datang makan pisang, emangnya untuk sampean? Ini untuk Doro Andri. Ya, dia nyangka ini mau. Pisang hanya untuk orang kaya-kaya, orang melarat makan ini. Oh, liver, liver, langsung liver. Aduh, masa sih? Ini kalau untuk orang kaya, perutnya sudah bisa makan pisang milenium. Kalau orang melarat kita, satu liver, dua ginjal. 4 jantung, kamu makan habis berapa? Ah, mati-mati deh. Mati-mati. Masa makanan pisang aja pakai liver segala macem? Konsumsi untuk orang kaya, orang melarat gak boleh makan itu. Alah, omongan kamu aja. Omongan kamu aja. Oh, kelihatan om, memang om. Iya. Kalau orang yang gak biasa makan pisang. Gak makan pisang. Itu makannya kulitnya dibuka. Kulitnya dibuka. Kalau orang kaya gak pakai dibuka kulit. Bukan makan, makan sampai kulitnya. Ya, namanya juga orang kemaruk. Nah kulitnya buang dong. Kemaruk-kemaruk gini nih. Kamu takut gak makan pisang gini kalau gak tahu caranya? Kamu bukanya dari mana tadi? Bukanya coba. Dari sini. Dari tuh, sini. Bukanya gimana? Gitu. Bas. Tuh, bas. Gitu. Buka gitu. Iya. Udah terbuka. Udah. Liper kalau satu. Liper. Betul. Kalau aku kenal liper, sudah ada penawarnya. Oh, udah ya? Udah. Aku juga udah. Om, sini dulu dong sebentar. Iya. Kita ngobrol dulu sebentar. Oh, siapa ya? Iya. Lu taruh dulu deh, taruh dulu. Om. Iya. Andri ini mau nanya. Bapak Andri itu sebenarnya siapa sih? Bapakmu? Iya. Sebetulnya dulu masih hidup. Masih hidup. Dibunuh sama ini. Wah. Dia kan cari penyakit aja orangnya. Gak ada kali ngomong-ngomong yang lain. Ini apa, Om? Sapu, bakal nyapu. Iya, bakal nyapu. Iya, taruh aja situ. Enggak gitu, bapakmu itu semenjak kamu masih bayi sudah pergi. Iya. Hanya pulang satu kali waktu nikah sama ibumu. Begitu. Orang sini kan nyemo sama ngomong. Iya. Orang ada cewek kok punya anak, kok enggak ada bapaknya. Terus bapakmu tak suruh pulang. Terus nikah sama ibumu, terus pergi lagi bertapa. Itu udah lama? Udah lama. Udah sejak... Udah meninggal dong bapak? Heh? Bapak udah meninggal dong? Ya gak tahu kok meninggal gimana. Kayaknya sih udah ya. Udah aja deh, udah lama begitu. Orang gak tahu matinya kok bisa mau suruh ngomong mati. Dosa kamu. Hah? Kan kata orang-orang. Andre kan... Ya, ganteng lagi. Bukan ganteng lagi sekampung ini ya. Ganteng. Makan apaan sih kulitnya udah jeng, udah makan. Ngomong-ngomong, Bapak Andre ganteng juga enggak? Wih. Serem. Ganteng banget, gua bener. Maco. Kalau dilihat ya memang kamu sama ummu ini mirip sekali. Ah. Coba. Kan Andri, ade-ade lumut gitu. Udah gitu. Udah perkara itu gampang gitu. Jadi Andre kapan bisa ketemu bapak dong? Nanti lah kapan-kapan kan datang ke sini. Kalau namanya orang tua sama anak tuh pasti nanti akan ketemu. Akan ketemu. Begitu. Ya udah deh. Kamu kok masa anak itu mesti lah. Ini anaknya berapa aja di mana saja? Belum pernah diurus. Kan ada yang di pohon kan ngegantung. Om, sekarang ini ini anak yang dengan yang anu itu satu, terus anak lagi satu. Anaknya banyak sekali. Ntar juga gue tabok ya. Boleh salaman kan? Boleh. Boleh. Gak ada sakit kan? Enggak ada yang sakit gak? Iya. Oh, iya. Gini, sekarang nih Andre punya pacar lima. Pacar lima? Coba. Tapi semuanya gak ada yang Andre suka. Oh, kalau kamu pacar lima aja belum kondang. Belum. Nih. Kudanya ke gue. Berapa? Kudanya. 11. Itu manusia 6 yang 5 hewan. Setan semua. Kamu tuh biar kondang gitu. Iya kondang. Apalagi di sini bukan kondang lagi. Ya om. Om. Di antara yang kelima ini, itu. Ya ini sama Bagio mirip. Nah. Hampir sama itu. Bagio asal ada napasnya juga jadi. Ya, terus gimana? Ini ada lima. Tapi semuanya gak ada yang disuka om. Oh gak ada yang disuka? Gak ada. Ya udah. Makanya lagi bingung nih cari cewek yang mana yang pantas. Cewek tuh kalau menurut saya kira-kira kayak gimana sih om? Kalau om kan pernah muda dulu menilai seorang cewek itu. Tapi kalau dia nilai dia kayaknya kurang bagus. Ini omu pinter. Dia kurang nilai cewek kan bisa. Nih. Omu itu kalau nilai cewek yang buntutnya agak panjang gitu pinter. Di pasar sapi omu punya 3. Nah, pasar sapi. Kan gue mah tukang binatang semua itu lah. Sebel. Nih kalau cewek ya. Nih dilihat, nih kepala. Mm-mm. Tuh, udah kelihatan enak. Terus set. Kepala. Iya, kan awalnya deh kepala dulu. Iya, kepala dulu. Tuh, set. Omu pernah punya cewek gak punya kepala. Kan kepala gue pindahin. Plak. Tuh, set. Set. Tuh. Bagus. Ini apaan tuh yang ini? Ya itu cewek acak-acakan itu. Om, ini ada satu cewek Andre nih om. Dia kalau lagi berduaan sama Andre, suka gini. Oh, itu cewek agresif. Ngomong sedikit tangan rayak kemana-mana, rayuan cumi-cumi itu. Jangan percaya tuh, jangan percaya. Jangan. Cari cewek yang gampangan. Maksudnya yang gampang tuh, istilahnya ngomongnya, cara kita ngomong gimana dia tuh langsung agresif itu. Omu tuh pernah dicepok kuda. Berarti nyat kuda sampai perasaan dia belum bener me gue ya. Ini lagi ngomong aja. Nih bebek sawah mau kemana lagi? Ngapain? Mau ngapain nih urusan cewek barusan? Apa sebabnya si Andri? Andri kok semua ceweknya diputuskan? Ya. Ini kamu yang deket sama Mas Andri. Andri sama cewek ini tadi kelihatannya dingin aja. Kenapa? Sering kenapa? Ini misalnya. Ya. Ini cewek. Apa sebabnya Andri nggak mau buka mulut? Kalau Andri mau buka mulut, pisang ini mesti dimakan. Iya. Terus ternyata nggak mau dengan itu. Ada cara tersendiri yang dicintai Andri. Siapa? Siap, ya. Nih, biar kamu ngerti. Mana? Ini ngapain kok? Dia cari apa sih? Kuping. Dalam. Gua juga suka cari kuping, nggak gitu-gitu amat. Sampai mau kuping kok. Cinta. Tolong, jajan kumpul kebo sama Bagio. Mau ngebisikin? Maksudnya, kalau saya lihat pandangan matanya, enggak ke anak tadi, cewek tadi, matanya siapa? Ke perempuan tadi. Matamu. Matanya itu. Maksudnya matanya yang dilirik adalah ibunya. Kamu jangan suka macam-macam kamu. Kamu tuh orang lain, jangan suka seenak kamu. Jangan sok ngomong ini rumah tangga. Jangan jadi provokator kamu. Tapi kamu tuh ngomong jangan seenak-enaknya. Ini rumah tentrem-tentrem, jangan kamu bikin ribut sebab ini rumah tangga. Tapi kamu kan. Terus gimana? Berarti Andri senang sama ibunya. Senang sama ibunya nih, jangan dimakan. Nanti kalau bulan. Mbak Ulan kesini. Ya. Kita kasih anu aja. Loh, kasih apa? Kasih pantun aja. Sindiran. Tapi jangan loh. Kenapa? Maksudnya loh. Apa? Diangkat. ke Betawi. Iya, Tak. Iya. Ke Betawi. Ke Betawi. Jangan bawa granat. Iya, nanti perang. Ngapain bawa granat? Pantun, Jo. Oh. Ke Betawi jangan bawa granat. Ya. Anak sendiri jangan diembat. Ya. Nah, kamu anakmu. Ya. Nanti kalau aku bilang, oi. Iya. Berarti nyindir mulai. Mulai, ya. Aku gimana? Kalau aku bilang, oi. Kamu jawab, eo. Oi. Oi. Coba, coba. Oi. Oi. Oh, belum. Tata dulu. Ini dong, oi. Iya. Oi. Oi. Itu kebo. Oi. Eo. Oi. Iya. Oi. Eo. Oi. Nah. Ke Betawi, ikut. Go. Jangan bawa granat. Ke Betawi jangan bawa granat. Anak sendiri, anak sendiri jangan bawa granat. Kalau aku ke Betawi bagio nyaut bawa granat. Anak sendiri jangan diembar. Oh, itu iya. Oi, jangan diembar. Oi, oi, oi. E-O O-I O-E E-O O-I ke Betawi O-E-O Jangan bawa granat jangan ke Betawi jangan bawa granat anak sendiri jangan diembat O-E E-O jangan diembat